Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kitabut Tauhid, demikian juga yang kedua Al-Kaba'ir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan bacaan kitab tauhid masuk dalam bab yang ke-48. Setelah kita menyelesaikan bab sebelumnya tentang man hazala bi syai'in fihi dzikrullah wal Qur'an awi rasul. Ini bab yang membahas tentang seseorang yang dia itu meremehkan, mengejek sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala, atau mengejek Al-Qur'an, atau mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini bisa menjadi sebab dia keluar dari agama Islam. Demikian juga disebutkan di pertemuan sebelumnya, ini seorang yang dia itu tidak memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga termasuk dari bentuk-bentuk kesyirikan juga. Hendaknya seorang apabila di situ ada nama yang sebenarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau dalam hadis disebutkan Al-Hakam, maka hendaknya dia menggantinya sebagai bentuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak boleh seorang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah, kemudian juga kehendak engkau. Tetapi hendaknya dia mengucapkan seperti kalimat Masya Allah wahdah, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Atau kalaupun dia ingin mengikutkan di situ yakni kehendak makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat summa Masya Allah summa syi'ta, karena kehendak Allah, kemudian dengan kehendak kamu atau karena usaha kamu, sebagaimana ucapan seorang karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga keberanian kamu sehingga pencuri itu tidak bisa masuk rumahku. Ini dengan kalimat kemudian. Berikutnya kita akan masuk di sini bab yang ke-48 berkaitan dengan bentuk-bentuk kesyirikan yang dia itu sangat tersembunyi. Seperti ucapan-ucapan yang kadang muncul di dalam lisan-lisan manusia bahwa dia mendapatkan kenikmatan itu karena ilmu yang dia miliki, atau karena usaha yang dia lakukan semata-mata itu, maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Karena memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau ucapan seseorang bahwa dia mendapatkan nikmat itu karena Allah mengetahui dia berhak mendapatkan kemuliaan tersebut. Dia bisa menjadi orang yang mempunyai ilmu yang banyak karena Allah mengetahui dia pantas untuk mendapatkan hal tersebut, karena dia soleh atau karena dia bersungguh-sungguh belajar atau yang lainnya, maka ini juga termasuk bentuk kesyirikan. Ini bentuk-bentuk yang kadang kita ghaflah, lalai mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Hendaknya seseorang benar-benar menyandarkan nikmat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia kemudian mengatakan bahwa aku menjadi berhasil, aku menjadi mempunyai harta yang banyak, atau aku menjadi pintar dengan mengatakan karena itu usahaku, karena itu adalah kepandianku, itu adalah kecerdasanku. Maka seperti ini adalah bentuk kesyirikan juga. Juga ada NPH. Seperti dia mengucapkan, sesungguhnya aku mendapatkan keberhasilan ini karena aku pantas mendapatkannya. Karena aku soleh, karena aku beribadah kepada Allah SWT, karena ini dan itu sehingga aku pantas mendapatkan hal tersebut. Ini juga termasuk bentuk kesyirikan. Dalam bab ini beliau akan menjelaskan perkara ini. Sebutkan bab yang ke-48, bab qaulillahi ta'ala. Bab yang menyebutkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Walain adaknahu rahmatam minna mim ba'di dharra amashadhu la yakulanna hadali." Apabila adaknahu kami rasakan, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba tersebut rahmatan minna, rahmat dari kami. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, adaknahu kami berikan kepada dia, dia ini kembali kepada siapa? Apakah kembali kepada manusia secara umum atau kepada orang yang beriman atau kemudian kepada orang yang kafir? Di sini beliau menyebutkan ad-dhamir yaudu 'alal insan wal murad bihil jins. Dhamir hu ini dia kembali kepada manusia. Maksudnya adalah jenis manusia. Wakilah al-murad bil kafir. Sebagian mengatakan dari para ulama maksudnya adalah orang kafir. Ketika kami timpakan atau kami berikan kepada orang kafir itu rahmat, demikian. Karena ayat berikutnya siaknya atau bentuknya itu tertuju kepada orang kafir. Ini kalau kita lihat ayat-ayat yang setelahnya seperti itu. Walain adaknahu rahmatan minna mim ba'di dharra masadu laikulan nahadali wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Lafaz berikutnya adalah wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Dan aku tidak menyangka bahwa hari kiamat itu akan datang, akan tegak. Berarti ini sifat yang dimiliki oleh orang kafir, tidak mengimani adanya hari kiamat. Jadi di sini sebutkan ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia itu rahmat mim ba'di dharra amasatu, setelah dia itu masa, yakni terkena atau menimpa dharra, yakni kebahaya, yakni bahaya, setelah dia mendapatkan bahaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia itu rahmat, setelah dia itu mendapatkan kesulitan, bahaya, kemudian setelah itu dia mengatakan la yakulanna, sungguh dia mengatakan hadali, ini adalah milikku. Ya, ini adalah dengan sebab mungkin solehnya dia atau baiknya dia atau pantas dia mendapatkan itu. Ini demikian. Semuanya saya rahmat Allah di dalam Qaul Mufid. Beliau mengatakan, ini sebelum kita menyebutkan isi dalam bab ini, beliau menyimpulkan di dalam awal bab ini, beliau mengatakan, anal insan ida atau apa? An-ni'mah ila amalihi wa kasabihi. Sesungguhnya manusia idza adzafa an-ni'mah, apabila dia menyandarkan nikmat itu kepada amalnya, usaha dia, wa kasabihi dan pekerjaannya, fa fihi nau'un minal isyrak bi rububiyah, maka di dalamnya ada bentuk menyekutukan Allah, kesyirikan di dalam rububiyah. Di dalam rububiyah, di dalam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan rezeki, yang menciptakan dan yang mengatur. Jadi mungkin bisa ditulis, seseorang apabila menyandarkan nikmat kepada usahanya dan pekerjaannya, maka dia melakukan syirik rububiyah. Jadi dia mengatakan bahwa keberhasilan ini karena kesungguhanku dalam bekerja atau karena kepandaian yang aku miliki. Jadi dia menyandarkan keberhasilan itu kepada usaha dia. Seseorang yang menyandarkan keberhasilan itu dengan usaha dia, maka dia melakukan syirik rububiyah. Kenapa? Karena rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mendapatkan rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, harta yang dia miliki, rumah yang dia miliki mungkin, atau kendaraan, atau mungkin ilmu yang dia dapatkan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia mengatakan bahwa keberhasilan aku ini karena apa? Karena usahaku, kesungguhanku. Aku tidur sampai malam umpamanya, atau aku bangun ini mungkin jam 2 sudah bangun bekerja dan sebagainya, menyandarkan murni karena itu, maka dia melakukan syirik rububiyah. Atau aku bisa mendapatkan ilmu ini karena aku begadang sampai malam terus menerus menghafal karena kecerdasan yang dimiliki dan sebagainya, dia mengatakan melakukan syirik rububiyah. Lalu bagaimana? Ya hendaknya dia meyakini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ini semua kenikmatan itu. Kemudian wa idza atafaha ilallah, yang kedua juga salah juga. Yang kita kadang terjerumus padanya, terjatuh padanya. Kalau yang pertama tadi jelas, ini dia menyandarkan keberhasilan itu karena usaha dia. Demikian juga pekerjaan dia, kesungguhan dia, tekunnya dia. Yang kedua ini idza atafaha ilallah, dia menyandarkan nikmat datang Allah dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adzafaha ilallah, menyandarkan nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu zama annahu mustahiqun lidzalik. Ini yang terjerumus berikutnya. Tetapi dia menyangka bahwa dia berhak untuk mendapatkan itu. Ya, dia merasa menyangka bahwa dia itu adalah berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Wa anna ma atahullahu laisa makhatafadul. Apa yang Allah berikan kepada dia itu bukan murni dari pemberian Allah. Bukan murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lakin li'annahu ahlun, tetapi ada perasaan bahwa dia itu berhak untuk mendapatkannya. Fa fihi naun min at'ali wa tarafu fi janibi al-ubudiyah. Maka di sini ada bentuk merasa tinggi, demikian juga merasa lebih mulia dari sisi ubudiyah, yakni peribadahan. Jadi kesimpulannya di sini ada bentuk dua bentuk kesyirikan. Yang pertama, yakni dia meyakini bahwa al-madah ya razik, yakni yang memberikan rezeki itu adalah kepandian dia itu, keahlian dia itu, kecerdasan dia itu yang membuat dia mendapatkan rezeki itu. Sedangkan bentuk kesyirikan yang kedua adalah karena timbul dari sifat al-ijab, merasa bangga diri, merasa sombong. An-ni'mah min imanihi aw ta'atihi, yakni meyakini nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sebab apa? Keimanan yang dia miliki atau kesolehan yang dia punyai. Yakni demikian. Jadi hendaknya kita benar-benar menyandarkan nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian kita merasa bahwa itu adalah karena usaha kita, kesungguhan kita, demikian juga yakni ketekunan kita dan sebagainya. Di lain pihak juga tidak boleh kemudian kita meyakini itu datangnya dari Allah nikmat tersebut, tetapi aku memang berhak, aku memang pantas mendapatkan itu karena mungkin aku sering yakni menyambung tali silaturahmi umpamanya, atau kemudian aku sering sholat, atau mungkin karena kesolehan yang dia miliki seperti itu. Lalu bagaimana seorang hendaknya benar-benar meyakini bahwa nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tersembunyi ini kadang terpetik pada diri seseorang. Untuk itu, untuk dijauhi hal tersebut, dan beliau membuat bab ini. Benar-benar bab ini yakni memberikan tambih, peringatan kepada kita. Jangan sampai terpetik pada diri kita bahwa aku mendapatkan nikmat tersebut karena aku pantas mendapatkannya. Karena mungkin dia telah beribadah dan sebagainya, kemudian pantas untuk mendapatkannya. Maka ini adalah suatu yang salah, yang beliau kritik hal yang tersebut di dalam bab ini. Kemudian disebutkan beberapa asar yang diambil dari tafsir Ibnu Jarir, dan disebutkan bahwa sanadnya adalah sanad yang sahih. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, Mujahid bin Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, telah lewat pembahasannya. Ini beliau termasuk seorang tabi'in yang berguru di hadapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan mengulang-ulang tafsir dari Al-Qur'an dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kemudian Anda kesulitan, beliau menanyakan. Qala Mujahid, hadza bi amali, ini adalah dengan sebab amalanku. Wa ana mahkukun bi, dan aku berhak untuk mendapatkannya. Ini dengan usahaku, kesungguhanku, dan aku berhak mendapatkannya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu min indi. Dia bermaksud untuk mengatakan itu adalah dari sisiku. Ini sebagaimana yang terjadi pada Qarun. Ini Qarun waktu itu mengatakan bahwa itu adalah datang dari ilmu yang dia miliki. Sebagaimana ayat yang disebutkan berikutnya ini. Wa qauluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan hanyalah utituhu, aku diberikan ini ala ilmin indi, dari ilmu yang aku miliki. Ya, ini aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki, kepandian mungkin dalam hal berjual beli atau mungkin dalam hal melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, sehingga mengatakan ucapan ini. Surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Qasas itu. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabaqa alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini waktu itu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Kemudian melampaui batas. Ini ketika dia hidup di dunia. Kemudian dia mengatakan ucapan ini, qala inama utitu ala ilmi ala ilmin indi. Hanyalah aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki. Sampai seperti itu. Dan kaumnya mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang menyombongkan diri. Sampai disebutkan dia mempunyai harta. Mempunyai harta itu sampai-sampai tidak bisa latanu bi usbati ulil quwah. Sampai kunci-kuncinya itu tidak bisa dibawa oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan. Beberapa orang itu ketika mengangkat kuncinya saja, kunci rumah-rumah dia atau perbendaharaan yang dia miliki itu, sampai tidak bisa mengangkatnya. Lalu bagaimana harta yang dia miliki? Lebih banyak lagi. Sampai seperti itu. Kemudian mengatakan, sungguhnya aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki. Sampai kemudian di akhirnya disebutkan, فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَهْرِ الْأَرْضِ فَمَكَانَ الْهُمْ مِنْ فَيَعْتَيْ يَنْسُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَكَانَ مِنَ الْمُتَسِرِينَ فَقَصَفْنَا بِهِ. Kemudian ditenggelamkan, yakni dimasukkan ke dalam tanah. وَبِدَهْرِهِ. Demikian juga rumah dia, harta yang dia miliki. Al-ard, bumi, ya, dimasukkan dalam tanah. Ditelan. Oleh karena itu sebagian orang kalau mendapatkan harta, temuan, mengatakan ini harta Karun. Ini hartanya Karun ini. Korun. Ini umatnya Nabi Musa. Dia merasa sombong dengan apa yang dia miliki, mengatakan bahwa apa yang dia dapatkan itu karena ilmu yang dia miliki. Qala Qatadah, berkata Qatadah, Qatadah bin Di'amah, Abu Khattab, wulida akmah. Qatadah ini beliau lahir itu sudah dalam keadaan akmah, dalam keadaan buta. Sejak dari kecil memang dalam keadaan buta. Seorang tabi'in, sebagian mengatakan ruknun min arkani al-hadis, rukun dari rukun-rukunnya hadis. Hadis banyak berputar dari riwayatnya Qatadah ini, Qatadah bin Di'amah. Termasuk tabi'in yang paling kuat hafalannya ketika berguru di hadapan Anas bin Malik. Yang paling kuat adalah Imam Az-Zuhri, Abu Bakar, Muhammad bin Ubaidillah. Yani itu yang paling kuat. Kemudian setelah itu Qatadah, kemudian baru Tsabit bin Aslam Al-Bunani. Berkata Qatadah, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Ini benar-benar langsung beliau menyebutkan tafsirnya. Ala ilmin, di atas ilmu minni dariku, biwujuhil makasib, dari sisi-sisi pekerjaan. Ini aku memang punya keahlian di dalam pekerjaan ini, sehingga aku mendapatkan harta ini, mendapatkan keberhasilan ini karena ilmu yang aku miliki di dalam, yakni bekerja. Dia mempunyai keahlian di dalam bekerja. Wa qala akharun ala ilmin minallah. Yang lain mengatakan dari para ulama, dari ilmu yang Allah berikan. Ala ilmin minallah, dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna lahu ahlun, ani lahu aku ahlun, sesungguhnya aku berhak mendapatkannya. Ini terjerumus kepada bentuk yang kedua tadi. Kalau yang pertama tadi mengatakan bahwa keberhasilan ini karena usahaku, yang kedua ini mengatakan bahwa keberhasilan ini memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku berhak mendapatkannya. Aku soleh, aku yakni banyak bersedekah, aku banyak ini dan itu, sehingga pantas mendapatkan ini semua. Ini juga bentuk kesalahan. Wa hadza ma'na qali Mujahid, dan ini adalah makna ucapan Mujahid, utituhu ala syaraf. Aku diberikan ini karena syaraf, karena ketinggian derajatku, karena kemuliaan yang dimiliki. Ini semua berputar kepada dua jenis yang tadi kita sudah sebutkan. Adapun Syaikh Utsaimin lebih menjelaskan lagi di halaman 839. Beliau menyebutkan, fasara ma'nal ayah yaduru ala wajhain. Maka menjadilah makna ayat yang tadi kita sebutkan, ada dua ayat yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, surat Fusilat ayat 50 dan surat Qasas ayat 78 yang tadi sudah kita sebutkan kesimpulannya. Di sini diulang oleh Syaikh Utsaimin, beliau mengatakan, maka makna ayat ini berputar ala wajhin, dari dua sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, anna hadza ingkar ayyakuna ma asabahu minan nikmah min fadlillah. Bentuk pengingkaran itu adalah dengan pendapat dia, apa yang dia dapatkan dari nikmat itu dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Anna hadza ingkar ayyakuna ma asabahu minan nikmah min fadlillah. Bal za'ama anha min kasbi yadihi wa ilmihi wa maharatihi. Ya, ini yang pertama adalah bentuk pengingkaran dia itu, yaitu bentuk pengingkaran, kita ulangi, bentuk pengingkaran dia bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ingkari. Dia mengatakan balza'ama annaha min kasbi yadihi. Dia menyangka nikmat itu dari usaha kedua tangannya, wa ilmihi dan ilmunya, wa maharatihi dan kemahirannya. Ini dia tidak menyandarkan nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena usahanya, kemahiran dia di dalam berusaha. Demikian juga perbuatan kedua tangannya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, sama juga bentuk yang di situ merupakan bentuk kesyirikan. Anahu angkara ayyakuna lillah fadl alaih. Dia mengingkari bahwa milik Allah Subhanahu wa taala itu keutamaan atas dia. Wa kaanahu walladzi lahul fadl ala Allah. Bahkan sebaliknya, seakan-akan dia itu meyakini bahwa dia mempunyai keutamaan yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malah semakin bertambah. Ya, ini membahayakan. Li'anna Allah a'tahu dzalika liqaunihi ahlan li hadhihi nikmah. Yaitu apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia itu kenikmatan karena dia itu pantas mendapatkan nikmat tersebut. Sampai seperti itu. Ya, kembalinya kepada tadi yang kita sebutkan itu. Kemudian beliau memberikan di sini peringatan juga, Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, bahwa sebenarnya ilmu yang kita miliki, ya mungkin sebagian kita mempunyai ilmu atau kepandian dalam hal berusaha, ya kita perhatikan juga ini, ilmu yang kita miliki atau mungkin seorang punya hafalan Al-Qur'an atau punya mungkin hafalan hadis, atau di antara kita mungkin ya kalau ilmu dunia ini mempunyai mungkin ijazah, ya kan, sarjana dan sebagainya, atau kepandian dan sebagainya. Kalau dia merasa bahwa itu semua itu adalah sebab dia mendapatkan rezeki dan bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu salah. Karena kita perhatikan berapa banyak orang yang mungkin mempunyai ijazah, ya enggak? Atau bahkan mungkin kalau istilahnya itu IP-nya tinggi, indeks prestasinya tinggi, nilainya tinggi, tetapi nganggur di rumah. Atau bahkan dia bekerja bukan bidangnya, tidak sesuai dengan ijazah yang dia miliki. Demikian juga banyak orang yang dia itu mungkin hafal Al-Quran. Saking banyak hafal Al-Quran, akhirnya ya di kampungnya itu banyak hafal Al-Quran, akhirnya dia malah ya ini duduk di rumah saja. Ya kan? Di lain pihak, orang yang mungkin hafalannya tidak sekuat yang dia miliki, tetapi karena di kampungnya atau di daerahnya itu tidak ada yang hafal Al-Quran, malah dia ya ini mungkin mengimami dan sebagainya. Ya, di sini menunjukkan semua bahwa hal yang dimiliki dia itu sendiri bukan memberikan rezeki sama sekali, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita perhatikan. Ya, secara jelas tadi dalam hal dunia, banyak orang dia itu punya ijazah ternyata menganggur juga. Ya kan? Berarti menunjukkan bahwa ijazah itu tidak memberikan rezeki. Kembali lagi bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sebagai manusia berpendapat seperti itu, bahwa ijazah itu atau keahlian dia yang memiliki dan sebagainya itu adalah yang memberikan rezeki. Padahal berapa banyak orang yang dia itu punya ijazah atau mempunyai kepandian dan sebagainya ternyata tidak digunakan. Di sini dikatakan oleh Syaikh Utsaimin, beliau menyebutkan fa yakunu ala kulli amrayni ghairu syakirun lillah. Dari dua bentuk tadi yang kita sebutkan, keduanya itu menunjukkan bahwa dia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan hatta walau hasolat laka hadi nikmah bi ilmika au bi maharatik, walaupun sampai kamu mendapatkan nikmat tersebut dengan ilmumu dan kemahiran kamu, faladi a'taka hada ilm, yang memberikan ilmu kamu itu siapa? Au maharah atau kepandian itu adalah Allah, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kamu berpendapat bahwa kamu mendapatkan nikmat itu karena ilmumu dan kemahiran kamu, Sesungguhnya engkau hendaknya mengetahui bahwa yang memberikan ilmu dan kemahiran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Summa inal maharah awil ilm, kemudian kemahiran demikian juga ilmu itu qad la yakunu sababan li husulir rizq. Kadang-kadang tidak menjadi sebab untuk mendapatkan rezeki. Kadang-kadang ilmu yang dimiliki seseorang itu, demikian juga kemahiran dia itu, ternyata bukan yang menjadi sebab dia mendapatkan rezeki. Fakam min insanin alim au mahir, berapa banyak manusia yang dia itu alim, mempunyai ilmu. Au mahir, atau mempunyai kemahiran, hadik, atau mempunyai kelihayan. Wa ma'adhalika la yuwafaq bal yakunu atilan. Bahkan kadang-kadang dia itu tidak diberikan taufik dan menjadi pengangguran. Ya kan, berapa banyak. Sama-sama mungkin di dalam kelas dia itu dulu pintar dia. Pintar terus, ya ini nilainya banyak. Ternyata malah dia menjadi biasa. Yang biasa-biasa malah kemudian menjadi orang yang berhasil dan sebagainya. Di sini menunjukkan juga apa yang kita alami itu semua, bahwa ilmu demikian juga kemahiran itu sendiri tidak menjadi sebab untuk seseorang mendapatkan rezeki. Semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana hendaknya kita benar-benar menyandarkan itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada perasaan pada diri kita bahwa aku pantas mendapatkan keberhasilan ini. Aku berhak mendapatkan ini dan itu karena amalan yang aku telah lakukan dan sebagainya. Harus kita menyadarkan semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di dalam Fathul Majid ini sebagai bentuk seseorang ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya bersyukur. Hendaknya dia itu bersyukur ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan kemudian terpetik pada diri kita semua bahwa nikmat itu adalah karena kita itu pantas mendapatkan. Atau mungkin mengatakan itu karena kepandaian kita, kelihaian kita, demikian juga kesungguhan kita. Tidak boleh. Tapi hendaknya dia benar-benar meyakini itu datang dari Allah semata. Demikian juga kemudian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Fathul Majid di sini rukun-rukun seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di halaman 847. Disebutkan di sini oleh beliau, lama ata bi arkani syukur. Ya, ini nanti akan disebutkan kisah tiga orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia itu mempunyai penyakit kulit, kemudian nanti disebutkan orang yang mempunyai penyakit botak, kemudian juga nanti seorang yang dia itu buta. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang buta itu menjadi orang yang selamat karena dia melaksanakan bentuk kesyukuran. Disebutkan di sini oleh beliau, lama ata, ketika orang yang buta itu mendatangkan biarkani syukur asalasah, melakukan rukun-rukun syukur yang tiga, alati layakumu syukur ila biha, yang tidak bisa tegak seseorang dikatakan syukur itu kecuali dengan tiga perkara itu. Bisa ditulis ini di sini, bentuk syukur atau rukun. Rukun itu tiang, kalau tidak ada berarti salah satunya tidak ada semua. Rukun dari syukur boleh mengatakan wahia al-iqrar binikmah, menetapkan nikmat itu datang dari Allah. Menetapkan nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dari bab ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, al-iqrar bi nikmah, menetapkan nikmat itu datang dari Allah semata. Hanya dari Allah semata. Jangan terpetik pada diri kita itu karena kepandaian kita, keahlian kita, kecerdasan kita. Demikian juga karena kita pantas dan sebagainya mendapatkan hal tersebut, jangan. Bagaimana kita dulu sering mendengar ucapan Syekh Mukbil yang dinukilkan oleh Syekh Yahya Habibullah taala, Syekh Mukbil mengatakan laisa hadza bi quwwatina wala bi kasrati ilmina wala bi fasahatina walakin syai'un aradahullah. Syekh Mukbil mengatakan bukan ini karena kekuatan kita sama sekali. Adanya di situ Darul Hadis, tempat belajar dulu itu. Wala bi kasrati ilmina, bukan datang dari banyaknya ilmu yang kita miliki. Wala bi fasahatina, bukan dari kefasihan kami berbicara, bukan datang dari itu. Bukan dari kekuatan, bukan dari banyaknya ilmu, bukan karena pandainya ngomong. Walakin syai'un, tapi itu adalah sesuatu aradahullah, yang Allah kehendaki. Sudah selesai. Itu Allah kehendaki memang sudah. Allah kehendaki untuk kemudian yuhayyi, dijadikan keadaan itu untuk bisa ada tempat yang orang bisa belajar di situ. Bersungguh-sungguh, kemudian berapa di situ Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat padanya. Itu adalah syai'un, sesuatu yang Allah kehendaki. Bukan karena kekuatan, bukan karena banyaknya ilmu, bukan karena kepandaian ngomong. Demikian. Al-i'tiraf, meyakini bahwa nikmat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua adalah wa nisbatuha ilal mun'im. Menisbahkan kenikmatan itu dari Allah. Yani menyandarkan kenikmatan itu dari Allah. Kalau tadi yani menetapkan. Menetapkan kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini berikutnya menyandarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena kepantasan dia untuk mendapatkan itu, tidak. Ya, jadi beda yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama tadi bahwa nikmat itu datang dari Allah semata. Kalau yang kedua ini bahwa itu adalah karena dari Allah semata. Bukan karena kesolehan dia, demikian juga karena kepantasan dia mendapatkan itu. Tapi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang ketiga, wa badruha fiha fima yuhib. Mencurahkan nikmat itu dari apa yang Allah cintai. Ini mencurahkan nikmat tersebut untuk apa yang Allah cintai. Harta yang dia miliki, dia curahkan untuk sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Ilmu yang dia miliki, dia curahkan untuk apa yang Allah SWT cintai dan Allah ridhoi. Ini demikian. Kita baca di sini beberapa, setelah kita menyebutkan beberapa asar yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini kita akan membaca berikutnya hadis yang panjang. Hadis yang masyhur yang kita sudah mengetahui insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwa beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini. Inna salasata min Bani Israil. Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israil. Israil dikatakan oleh Syaikh Utsaimin dari keturunan Nabi Yakub. Wa Bani Israil hum dzuriyah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Keturunan dari Nabi Yakub. Ini Israil itu adalah Nabi Yakub. Bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Ishaq. Bapaknya siapa lagi? Bapaknya Nabi Ibrahim alaihimussalam. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Nabi Ismail. Abros wa aqra wa a'ma. Abros, seorang punya penyakit kulit, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, beliau itu bisa menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit kulit. Wato beriul akmaha wal abroso biidni. Bisa menyembuhkan akmah, orang yang buta, wal abros, orang yang punya penyakit kulit ini, biidni, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Abros, penyakit kulit, biasanya kalau sembuh tidak total itu, penyakit lepra, semisal itu. Wa aqra. Aqra man laisa lahu, man laisa ala rasi syar, seorang yang tidak mempunyai rambut di kepalanya. Wa ama, yakni orang yang buta. Para Allah ayyabtaliyahum, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencoba tiga orang ini. Baba sa'ilai malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada tiga orang ini seorang malaikat. Fatal abros, kemudian malaikat ini mendatangi orang yang abros, orang yang punya penyakit kulit. Faqala, dia mengatakan, ayu sayin ahabu ilaik, sesuatu apa yang paling kamu cintai? Qala launun hasan. Dia mengatakan laun, warna yang bagus, ini yani warna kulit yang bagus. Biasanya orang penyakit abros itu kadang-kadang putih badannya itu, yakni kulitnya putih semua. Putih karena apa? Karena sakit. Wajil dun hasan, demikian juga kulit yang bagus. Wujidhibu anni alladhi qadaroni anas bihi. Dan Allah hilangkan dan menghilangkan dariku apa yang manusia itu qadaro, ia merasa jijik dariku karena penyakit tersebut. Sebagaimana Nabi mengatakan, farra minal jadam, farraka minal asad. Kamu lari dari penyakit lepra, bagaimana kamu lari dari singa? Untuk kemudian jangan sering berkumpul, akhirnya tertular dan sebagainya. Qala, kemudian disebutkan famasahahu fadaba anhu qadaruhu. Kemudian malaikat ini mengusap orang yang punya penyakit kulit ini, maka hilang apa yang membuat orang jijik. Fa'atau launan hasanan wa jildan hasanan. Fa'utiya, maka diberikan warna yang bagus dan kulit yang bagus. Qala, kemudian dia mengatakan, ayul mal ahabu ilaika, harta apa yang paling kamu sukai? Qala, al-ibil awil baqar. Dia mengatakan unta atau sapi. Syaka Ishaq. Ishaq yang ini perawi ini, Ishaq bin Rahawih, dia yang syak di sini. Ini dia syak apa yang diucapkan Ishaq ini. Ya Ishaq. Yang benar adalah apa? Ibil. Karena yang kedua nanti adalah bakor, sapi. Sebagian para pensyarah hadis menyebutkan bahwa orang ini sudah punya sifat apa? Punya sifat yang dia itu tamak. Yang dimintai adalah binatang yang besar ini. Dan ibil itu Nabi menyebutkan orang yang mempunyai itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sombong. Ini tamak ini. Dia mintanya minta yang besar. Berbeda dengan nanti yang buta. Dia meminta apa? Suatu yang menunjukkan dia punya sifat zuhud, meminta kambing saja. Ini dia meminta apa? Ibil, unta. Fa'utiya naqah usyara, maka dia diberikan naqah, unta usyara, siap hamil. Ini unta yang siap untuk hamil, siap untuk melahirkan bahkan. Dia dalam keadaan hamil akan melahirkan. Faqala, malaikat mengatakan barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau di dalam unta tersebut. Qala, kemudian disebutkan fa'atal aqra, maka malaikat ini mendatangi aqra, orang yang dalam keadaan tidak punya rambut kepalanya. Faqala ayyusain ahabu ilaika, sesuatu apa yang paling kau cintai? Qala syarun hasan. Ya, dia mengatakan rambut yang bagus. Wayudibu anni alladhi qad qadaruni nasbi, dan hilang dariku apa yang manusia itu menjauhi aku. Famasahu, kemudian diusap. Fadhahaba anhu, hilang. Ya, ini menjadi apa? Menjadi orang yang dia punya rambut. Wa utiya sya'ron hasanan, maka dia diberikan rambut yang bagus. Qala ayul mali habu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-baqar awil ibil, dia mengatakan sapi atau unta. Yang benar adalah sapi. Fa utiya baqaratan hamilan, maka kemudian diberikan kepada dia itu sapi yang hamil. Faqala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau di dalam sapi ini. Fa'atalama, kemudian mendatangi orang yang buta, orang yang ketiga. Faqala ayu syai'in habu ilaik, sesuatu apa yang paling engkau cintai? Qala ayarudallah alayya basari, aku ingin untuk kemudian Allah mengembalikan pandanganku, yakni aku bisa melihat manusia. Fa'ubsiru bihin nas, aku bisa melihat manusia. Famasahu, kemudian diusap. Faradallah ilahi basarahu, maka Allah kembalikan penglihatan dia itu, dia bisa melihat. Orang yang asalnya buta kemudian bisa melihat sangat gembira sekali. Mungkin bersyukur. Walaupun seorang kalau kemudian diberikan cobaan dengan mata yang buta kemudian dia bersabar, maka Allah ganti dengan surga. Dan banyak para ulama yang Allah menggantikan pandangan mata dia itu dengan pandangan batin, apalain yang kuat. Sebukan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam keadaan buta beliau, walaupun sebelumnya beliau dalam keadaan bisa melihat. Ketika umur 13 atau 14 tahun beliau kemudian dalam keadaan buta. Sudah sempat beliau menghafal Quran dan yang lainnya. Demikian juga disebutkan tadi Qatadah bin Di'amah dalam keadaan buta. Demikian disebutkan juga Al-A'mash dalam keadaan rabun. Demikian juga akhir dari Imam At-Tirmidzi juga beliau dalam keadaan seperti itu. Demikian juga sahabat yang lain juga, Ka'ab bin Malik akhirnya juga dalam keadaan buta. Demikian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Demikian juga yang lainnya. Qala fa'il mali yahabu ilaik, harta apa yang kamu paling sukai? Qala gonam, dia mengatakan kambing. Fa'utiya syah wali, dan maka diberikan pada dia itu kambing yang siap untuk beranak. Fa'uti jahadan wa waladahada, kemudian ini unta, demikian juga sapi itu pun melahirkan. Demikian juga kambing ini juga melahirkan. Fakana liha dawadin minal ibil, maka untuk ini satu lembah dari unta. Waliha dawadin minal bakor, yang ini satu lembah dari sapi. Waliha dawadin minal gunam, yang ini satu lembah dari kambing. Qala tsumma innahu atal abros, kemudian malaikat ini kemudian mendatangi abros, mendatangi orang punya penyakit kulit ini tadi, datangi lagi. Fi suratihi wa hayatihi, dalam bentuk dia sebelum dia itu sembuh, dan hayat dia sebelumnya. Jauh saya ingin berpendapat tentang bolehnya tamtsil. Ula alam, yakni seperti seorang memeragakan. Ula alam ya. Ini lebih bagus kita tinggalkan. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin, bukan dalam Qaul Mufid. Tentang masalah tamtsil. Banyak hal-hal yang kita dapatkan di sini dalam Qaul Mufid. Ula alam yang situ fi nadhar, fi tam jawazu tamtsil, bolehnya memperagakan. Wa huwa yatamatsalul insan bihali laisa huwa 'alaiha fil haqiqah. Memisalkan keadaan yang dia tidak sebenarnya. Malaikat ini yakni berpenampilan seperti orang yang penyakit kulit atau orang yang tadi buta dan sebagainya, padahal dia tidak dalam keadaan buta, ya enggak? Wallahu a'lam, tentang permasalahan bolehnya, kalau ini istilahnya sandiwara dan sebagainya, wallahu a'lam, lebih bagus ditinggalkan. Demikian kita dapatkan dulu. Ya. Mungkin orang-orang ikhwanul muslimin dan sebagainya yang melakukan hal-hal tersebut mungkin berdalil dengan ini, walaupun tidak perlu tawasuk sebenarnya dalam hal ini. Tetap kita lebih bagus menjauhi. Ini adalah apa yang dilakukan oleh para malaikat, ya seperti itu. Wala alam. Itu kepada yakni penjelasan yang lebih mendalam tentang permasalahan ini. Karena sebagian berpendapat bahwa ini kan orangnya, malaikat ini kan sebenarnya tidak dalam keadaan orang yang buta, tapi kenapa memisalkan sebagai orang yang buta dan sebagainya? Jadi lebih bagus untuk dijauhi tamtsil dan sebagainya. Wala alam. Maka kemudian malaikat ini berbentuk seperti bentuk orang ini sebelum sembuh. Bakalah dia mengatakan rajulun miskin, orang yang miskin. Ya kan seperti ini. Wala alam, sebagian mengatakan dia kan bukan orang yang miskin, tapi seakan-akan sebagai orang yang miskin. Ya enggak. Yang penting kita tidak tawasuk dalam permasalahan ini. Berluas-luas. Seseorang yang miskin, wa bin sabil, anaknya jalan, maksudnya dalam perjalanan. Faqat inqata'at bi al-hibal fi safari hadha, telah terputus bagiku al-hibal, yakni sebab. Tidak ada lagi sebab di dalam safarku ini, tidak ada lagi bekal. Fala balag li al-yawma illa billah, summa bi, tidak ada balag, wusul sampai. Tidak bisa aku sampai pada hari ini untuk ke tempat tujuan itu kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan kamu untuk kamu menolong aku meneruskan perjalanan ini. As'aluka billadhi ataka alaun alhasan, aku minta kepada zat yang berikan kepada engkau warna yang bagus, wal jild hasan, demikian juga kulit yang bagus, yakni Allah Subhanahu wa taala. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mal, demikian juga Allah telah berikan kepada kamu harta yang banyak. Diberikan apa ini? Unta. Ba'iron, berikan kepadaku ba'ir, unta. Ataballagu bihi fi safari, untuk aku bisa sampai di dalam safarku ini. Faqala, maka dia mengatakan ini sisi yang terjatuh padanya. Ini terjatuh kepada kesyirikan. Al-huquq katsirah, hak-hak banyak. Kamu tidak punya hak di sini. Ini ada untuk mungkin orang yang memberikan utang kepadaku atau orang yang dia itu pekerjaku dan sebagainya. Hak banyak sekali. Padahal dia mempunyai satu lembah. Satu lembah dari unta. Faqala lahu kaani arifuk. Setelah dia mengatakan yakni hak-haknya banyak sekali, kamu tidak punya hak, seakan-akan seperti itu. Maka kemudian malaikat ini mengatakan kaani arifuk. Seakan-akan aku pernah mengenal kamu. Saya sudah tahu. Alam takun abros yaqdurukan nas. Bukankah engkau adalah orang yang dia itu mempunyai penyakit kulit, manusia merasa jijik dari kamu, menjauhi kamu. Fakiran, kamu dalam keadaan fakir. Fa'ataka Allah al-mal, dan Allah sudah memberikan kepada kamu harta. Faqala, maka dia mengatakan innama warastu hadza al-mal kabiran an kabir. Hanyalah aku mewarisi ini, ya, harta yang aku miliki ini dari orang besar, maksudnya bapakku, dari kakekku. Dia menyandarkan nikmat itu adalah datang dari bapaknya, dari kakeknya, harta warisan, tidak menyandarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesyirikan dia. Mengatakan bahwa harta itu adalah datang dari harta waris. Sebenarnya itu kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang mengatakan, aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki, usaha yang aku punyai. Qala in kunta kadiban fa sayyaraka Allah ila ma kunta. Kalau engkau pendusta, semoga Allah menjadikan engkau sebagaimana awalmu. Qala wa atal Aqra. Kemudian malaikat ini pun mendatangi Aqra. Orang yang dalam keadaan yakni tidak punya rambut ini. Fi surati wa yati, dalam bentuk demikian juga hayatnya. Faqala lahu mislu ma qala li hada. Maka dia mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang punya penyakit kulit itu. Waradda alaihi mislu ma radda alaihi hada. Kemudian juga mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan yang pertama tadi. Faqala lahu, maka malaikat ini mengatakan in kunta kadiban fasairakallah ila ma kunta. Kalau kamu pendusta, semoga Allah mengembalikan dengan keadaanmu yang pertama, dalam keadaan tidak punya rambut, dalam keadaan fakir. Qala, maka benar dia dalam keadaan seperti itu. Fatal ama, kemudian didatangi malaikat ini pun mendatangi orang yang buta ini. Fi suratihi wa yatihi, dalam bentuknya, demikian juga dalam keadaannya. Faqala, malaikat ini mengatakan rajulun miskin, seorang yang miskin. Wa ibn sabil, orang dalam perjalanan. Faqad inqata'at bi al-hibal fi safari, sungguhnya telah terputus sebab-sebab di dalam safarku, tidak bisa aku meneruskan perjalanan. Fala balag li al-yauma ila billah sumabik, tidak ada yang bisa meneruskan perjalananku ini pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan kamu. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak, aku meminta kepada zat yang telah mengembalikan pemandangan kamu, penglihatan kamu. Syatan, meminta syah, satu kambing saja. Atabalagu biha fi safari, aku bisa melanjutkan safarku ini dengan kambing itu, mungkin menjadi bekal dia makan atau mungkin dijual atau yang semisalnya. Faqala, maka orang yang buta ini mengatakan qad kuntu a'ma, sungguh aku dulu dalam keadaan buta, meyakini dulu dia dalam keadaan buta. Faradallahu alayya basari, Allah kembalikan penglihatanku. Fakhud masyi'ta, ambillah yang kamu inginkan. Wada' masyikta, tinggalkan yang kamu inginkan. Ambil sekendakmu, kalau kamu mau ngambil satu lembah semuanya, kamu ambil semuanya, ambil saja. Kalau kamu ingin tidak mengambil semuanya, maka terserah kamu. Demikian keadaan yang dia itu benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Keadaan seperti ini. Wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in aqtahu lillah. Demi Allah, aku tidak memberatkan kamu pada hari ini dengan sesuatu yang kamu mengambilnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sifat dia dalam keadaan suhud, meminta bukan sesuatu yang besar, tapi minta gonam, minta kambing saja. Sebagaimana sebagaimana Syaikhul Utsaimin di dalam syarah ini. Faqala, maka berkata malaikat ini, amsik malak, peganglah hartamu. Fa inama ubtulitum, hanyalah ubtulitum, kalian itu dicoba. Hanyalah kalian itu dicoba, ya ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah kalian ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiyallahu anka, dan Allah telah ridha kepada engkau. Wa safita an sahibaik, dan Allah murka terhadap dua sahabatmu. Akhrajahu, semua dari Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang besar, tidak boleh seseorang untuk menyandarkan nikmat itu datang dari warisan atau ke pandaian atau ilmu dan sebagainya, tapi menyandarkan semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sini pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, ini fikih hadis ini atau faedah dari hadis ini disebutkan di akhir bab ini dalam Qaul Mufid bab hadal hadis minal ibr, dari hadis ini banyak ibrah disebutkan oleh beliau di sini. Minha anna rasul yakusu alaina ambiya amba bani Israel, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau yakusu, mengkisahkan kepada kita amba, kabar-kabar dari bani Israel. Li ajli itibar, untuk kita mengambil ibrah. Banyak sekali ibrah orang-orang terdahulu, dan yang perlu kita perhatikan bahwa syariat orang terdahulu itu apabila menjadi syariat kita harus ada penjelasan, ya, paham. Jadi tidak kemudian semua syariat itu kemudian kita melakukan dari syariat orang-orang terdahulu, harus kemudian ditetapkan kecuali dengan apa? Dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus seperti itu. Demikian juga beliau menyebutkan di sini bayan kudratillah, penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kemudian bisa merubah orang yang dia itu dalam keadaan buta kemudian bisa melihat. Ya, orang yang buta bisa melihat dengan diusap oleh malaikat ini, itu adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga anal malaikat yatasyakaluna, bahwa malaikat itu bisa bersyakal, bisa berbentuk sebagai manusia. Hatta yakunu ala suratil basar, sampai dia itu berbentuk dalam keadaan seperti manusia. Kemudian beliau menyebutkan di sini juga yang penting disebutkan, walil insan indal masoib arba maqamat, bisa ditulis, manusia ketika mendapati musibah itu ada empat keadaan. Manusia secara umum ketika mendapati musibah ada empat keadaan. Yang pertama jaza, mencela takdir bahwa haram, ini adalah haram, mencela takdir atau mungkin memukul-mukul pipi dan sebagainya, ini haram. Yang kedua sobrun, bahwa wajib sabar, itu wajib sabar, itu wajib. Yang ketiga ridho, keadaan yang ketiga orang yang ridho, bahwa mustahab, ini disukai. Kalau sabar itu ma'alam, merasa sedih mendapatkan musibah, tapi dia sabar tapi merasa sedih. Kalau ridho sebagai para ulama, wujudi musibah wa adami sawak, ridho itu menganggap adanya musibah dan tidak ada musibah itu sama, itu namanya ridho. Di atasnya lagi yang keempat, syukrun, bersyukur. Wahuwa ahsan wa atyab, ini yang paling bagus ya, dan yang paling mulia. Syukur, mendapati musibah malah bersyukur. Beliau mengatakan, hada iskal, ini permasalahan, bagaimana dia malah bersyukur ketika mendapati musibah. Ujiba dijawab, anal insan idha amina mayatrabba alaihi al musibah, idha amana, seseorang apabila beriman, bima yatarattab ala hadil musibah, dengan apa yang menjadi kelanjutan musibah itu minal ajr, dari pahala, maka dia merasa apa? Merasa yakni bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengetahui setelah musibah itu diampuni dosanya dan sebagainya, maka itu mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Dia merasa syukur kenapa? Karena dia ketika bersabar mendapati musibah itu, maka dia mendapatkan pahala kan? Kemudian ketika dia merasa bahwa dengan musibah itu dosanya bisa diampuni, derajat dia bisa dinaikkan, maka ini menimbulkan dia merasa bersyukur. Maka oleh karena itu dia apa? Ketika mendapati musibah dalam keadaan bersyukur. Jadi sampai di sini, subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.